أما نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para ikhwan, para akhwat, para pemirsa rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Umdatul Talib li Nailil Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti Al-Hambali rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab Izalatun Najasati, bab membersihkan najis atau menghilangkan najis. Ya, sebelum kita membaca penjelasan beliau, perlu kita jelaskan bahwasanya najasah atau najis secara bahasa artinya kotoran. Ya, najasah secara bahasa artinya kotharah, kotoran. Namun secara istilah syar'i adalah semua perkara yang dianggap kotor dan dituntut untuk dijauhi berdasarkan dalil syar'i. Najasah artinya semua perkara yang dianggap kotor dan dituntut untuk dijauhi berdasarkan dalil syar'i. Sehingga secara syar'i najis atau najasah itu beda dengan kotoran. Dalam artian tidak semua yang dianggap kotor oleh manusia itu najis. Ya, seperti contohnya tanah. Ya, tanah mungkin sebagian orang menganggapnya kotor. Ya, kalau pakaian kena tanah, maka disebutnya pakaian kotor. Sandal kena tanah, maka disebut sandal kotor. Tapi dalam aturan syariat, dalam hukum syar'i, tanah bukan najis. Ya, tanah itu suci hukum asalnya. Demikian juga misalnya ada benda-benda yang secara syariat dia najis, walaupun sebagian orang menganggapnya tidak kotor. Contohnya apa? Contohnya seperti kulit babi misalnya. Kulit babi itu najis, ijma ulama. Baik dalam keadaan kering maupun dalam keadaan basah. Walaupun mungkin kulitnya sudah digosok, sudah dicuci, sudah dipakaikan sabun untuk mencucinya, dianggap bersih oleh sebagian orang, tapi tetap saja dalam syariat disebutnya najis. Demikian juga khamr. Ya, sebagian ulama mengatakan khamr itu najis. Walaupun mungkin khamrnya tidak ada kotoran, ya, hanya air gitu ya. Dianggap oleh sebagian orang tidak kotor. Tapi dalam syariat, dia najis. Sehingga sekali lagi, secara bahasa, najis memang kotoran, tapi secara syar'i, tidak semua kotoran itu najis. Najis adalah semua perkara yang dianggap kotor, dan dituntut untuk dijauhi berdasarkan dalil syar'i. Ya, kemudian di sini, Al-Buhuti rahimahullah mengatakan, yajibu li kulli mutanajjisin sab'u ghasalatin in anqat. Wajib untuk setiap benda yang terkena najis untuk dicuci 7 kali. Kalau 7 kali ini sudah bisa membersihkannya. Wa illa fa hatta tunqiya bima'in tahurin. Kalau tidak bersih ketika sudah dicuci 7 kali, maka dicuci sampai bersih, walaupun lebih dari 7 kali. Ya. Sebelum kita lanjutkan, maka ini membahas tentang wajibnya mencuci sampai 7 kali. Wajibnya mencuci sampai 7 kali. 7 kali di sini artinya 7 kali bilasan. Ya. 7 kali membilas. 7 kali mencuci di sini maksudnya 7 kali membilas. Bukan 7 kali gerakan. Gosoknya bukan, tapi 7 kali membilas. Dan ini diwajibkan dalam mazhab Hambali. Ya, semua benda yang kena najis diwajibkan dicuci sampai 7 kali membilas. Namun wallahu a'lam, dasar dari kewajiban ini adalah sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, yang mana Abdullah bin Umar mengatakan amarana bi ghaslil anjasi saban, kami diperintahkan untuk mencuci benda-benda yang kena najis sebanyak 7 kali. Dan hadis ini digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga Imam Ahmad juga berpendapat demikian. Beliau berhujjah dengan hadis ini dan beliau mewajibkan mencuci benda yang kena najis 7 kali. Namun wallahu a'lam, hadis ini disepakati kedhaifannya. Ya, hadis ini disepakati oleh kedhaifannya oleh para ulama hadis. Bahkan sebagian ulama mengatakan la asla lahu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau katakan hadis ini la asla lahu. Hadis palsu, ya, tidak ada asalnya. Sehingga yang tepat dalam masalah ini, mencuci tidak harus 7 kali. Dan tidak ada jumlah tertentu, jumlah angka tertentu dalam hitungan mencuci, tidak ada. Namun patokannya adalah anqats, ya, sampai bersih saja. Patokannya adalah kita mencuci benda yang kena najis sampai bersih, itu patokannya. Dan ini yang disebut dengan najis mutawassithah. Ya, najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Kaidahnya semua najis yang termasuk najis mutawassithah maka dicucinya dengan cara bagaimanapun yang penting bersih. Ya, bersih artinya sudah tidak ada lagi najis itu. Ya. Andaikan satu kali sudah bersih, cukup satu kali. Andaikan tidak cukup satu kali, maka ditambah menjadi 2 kali, kemudian menjadi bersih, maka sudah cukup 2 kali. Intinya tidak ada hitungan khusus, yang penting sampai bersih. Dan semua najis itu pada asalnya adalah najis mutawassithah. Semua najis pada asalnya adalah najis mutawassithah. Adapun najis yang lain, yaitu najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Mukhaffafah itu artinya ringan, mughalladhah itu artinya berat. Ini perlu dalil. Ya, untuk mengatakan najis ini mukhaffafah perlu dalil. Untuk mengatakan najis ini mughalladhah juga perlu dalil. Adapun najis mughalladhah hanya 2. Ya, yaitu semua yang terkena jilatan dari anjing, ya, dan juga semua yang terkena bagian tubuh dari babi. Ya. Ini najis mughalladhah. Ya, jadi yang terkena jilatan anjing dan semisalnya, ya, seperti serigala dan semisalnya, ini sama dengan anjing. Dan juga babi. Jadi mughalladhah itu 2 intinya, anjing dan babi. Adapun mukhaffafah adalah semua najis yang cara mencucinya disebutkan di dalam dalil tidak perlu sampai bersih. Ya, tidak perlu sampai hilang ainnya, ya, tidak perlu sampai hilang inti dari najisnya. Seperti nanti akan disebutkan, ya, seperti air kencing dari anak kecil. Ya, air kencing dari anak kecil, anak laki-laki. Ya, nanti akan kita sebutkan. Ini termasuk najis yang mukhaffafah. Jadi kembali tadi, najis itu hukum asalnya najis mutawassithah, pertengahan, dan cara membersihkannya adalah yang penting bersih. Adapun yang lainnya mukhaffafah dan mughalladhah ini perlu dalil, dan ini hanya sedikit. Ya. Kemudian Al-Buhuti rahimahullah taala mengatakan bima'in tahurin, membersihkannya dengan air yang suci. Ya, maka perlu diketahui media yang menjadi asal dalam membersihkan najis adalah air. Ya, artinya kalau ada pertanyaan membersihkan najis itu dengan apa medianya, maka jawabannya hukum asalnya dengan air. Selama masih ada air maka menggunakan air, tidak boleh dengan yang lain. Dan air yang digunakan adalah air yang tahur. Tahur itu suci dan mensucikan. Air yang masih pada aslul khilqah, masih pada sifat aslinya. Ma'hatin wa qarsin lihajatin, disertai dengan menggosok dan mengerok lihajatin kalau ada kebutuhan untuk itu. Nah, artinya menggosok dan mengerok itu tidak wajib. Ya, menggosok dan mengerok itu hukumnya sunnah saja, mustahab kalau ada kebutuhan. Artinya kalau tidak ada kebutuhan untuk itu cukup dicuci dengan air, dibilas, itu sudah cukup. Wa asrin kulla marratin kharijal ma'i, dan disertai dengan asar, diperas. Ya, setiap kali bilasan, ya, setiap kali dibilas, setelah itu diperas kharijal ma, dan perasannya ini dilakukan di luar air, artinya jangan diperas di dalam air, tapi dikeluarkan dulu baru diperas. Demikian juga jangan diperas di bawah kucuran air, tapi digeser dulu baru diperas. Ya, ini maksudnya untuk memisahkan antara air yang masih suci dengan air sisa perasan, air yang keluar dari perasan. Fa in kana min kalbin aw khinzirin wajaba turabun tahurun. Kalau najis itu berasal dari anjing dan babi. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ini termasuk najis mughalladhah, najis yang berat. Itu semua najis yang berasal dari anjing dan babi. Sebagian ulama mengatakan ya, yang najis dari anjing itu hanyalah apa namanya, air liurnya saja, jilatannya saja. Ya. Dan sebagian ulama ada yang merinci semua bagian tubuh anjing itu najis kalau basah, baik air liurnya, baik kulitnya, baik sentuhan kakinya atau yang lainnya. Kalau basah maka najis, kalau tidak maka tidak najis kecuali air liur saja. Dan kalau di sini ya, Al-Buhuti memutlakkan semua yang dari anjing, baik itu air liur, baik itu kulit, ya, baik basah mau kering, baik itu basah ataupun kering, maka najis kalau dari anjing. Atau juga dari babi. Ya. Dan yang ada dalam hadis memang anjing. Nabi mengatakan idza walagal kalbu fi ina yahadikum. Kalau anjing itu menjilat bejana kalian, maka cucilah 7 kali. Jadi ada dalam hadis itu anjing. Tapi kata para ulama, babi itu min babin aula. Lebih layak untuk dikatakan najis daripada anjing karena dia lebih berat. Sehingga dalil untuk najisnya babi, najisnya semua bagian babi itu dalilnya min babil aula, min babin aula. Wajib turabun tahurun, maka wajib untuk ditambahkan dengan turab, dengan tanah atau debu yang suci. Au nahwuhu ka usnanin, atau yang semisalnya, ya, yang semisalnya artinya yang bisa menggantikan tanah. Ya, jadi tidak harus dengan tanah, namun bisa dengan yang lain. Contohnya ka usnan. Kita lihat usnan di catatan kaki nomor 2. Al usnan bi dhammil hamzati wa kasriha. Usnan boleh dibaca usnan, boleh dibaca isnan. Ya, boleh di dhammah hamzahnya, boleh di kasrah. Dia adalah syajarun yanbutu fil ardi ramliyati. Adalah sebuah tumbuhan atau pohon yang tumbuh di tanah yang berpasir. Yustamalu fi ghasli thiyabi wal aidi. Yang digunakan untuk mencuci baju dan juga mencuci tangan. Dan usnan ini kalau digunakan nanti dia berbusa, ya, akan menimbulkan busa. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan apakah debu atau tanah ini boleh diganti dengan sabun, jawabannya boleh. Ya, karena sebagaimana usnan juga punya sifat seperti sabun. Yang dia menimbulkan busa, ya, ada sifat busanya. Maka mencuci najis dari anjing dan babi itu salah satunya dengan tanah dan bisa diganti dengan sabun. Ya'umul mahalla ma'al ma'i illa fi ma yadurru. Yang cucian tersebut harus menutupi atau mencakup semua bagian yang kena najis dengan air. Jadi airnya harus mencakup semua bagian yang kena najis. Ya, contohnya misalnya kalau tangan kita terjilat oleh anjing, ya, misalnya sebesar 5 cm lah ya, diameternya 5 cm. Maka kita harus yakin 5 cm ini semuanya terbasuh oleh air. Ya, jangan sampai nanti yang terbasuh oleh air cuman 4 cm saja, 3 cm saja. Harus semuanya 5 cm ini kena basuhan air. Illa fima yadurru, kecuali kalau tangan kita ada lukanya dan itu bahaya kalau kena air. Maka di sana ada kelonggaran, ada udzur. Sehingga tidak harus semuanya terkena air. Fayakfi musammahu, maka cukup musammahu, ya, artinya cukup dikatakan kena air. Ya, musamma artinya mayoritas gitu ya. Yang penting dia mayoritasnya kena air dan nanti dikatakan kena air. Ya, jadi andai kan tadi misalnya punggung tangan kita ini semuanya terjilat elur anjing misalnya. Tapi jari sedang luka, ya, jari jemari sedang luka, maka boleh jari jemari ini tidak terkena air, tapi mayoritas dari punggung tangan kita, mayoritas dari punggung tangan kita kena air, sehingga tangan kita disebut kena air, itulah musamma maksudnya, dia disebut kena air. Adapun yang luka boleh tidak perlu dicuci, ya, karena mungkin diperban atau sedang ada obatnya, maka ini boleh dibiarkan. Tidak kena air dan sudah dianggap suci. Ya. Wayakfi fi ardin tanajjazat bima'in ghuslatun tadhhabu bin najasati. Ya, atau sebelumnya tadi tentang najis dari anjing dan babi itu tetap sahih, tetap tsabit adanya sab'u ghusalat, ya. Adanya 7 cucian. Jadi tadi saya sebutkan di awal bahwasanya najis mutawassita itu tidak perlu 7 kali, namun yang penting bersih. Adapun najis mughallalah, najis dari anjing dan babi itu tetap. Ya, karena hadisnya sangat-sangat tegas menyebutkan 7. Ya, tadi Nabi mengatakan idza walaghal kalbu fi ina' yahdikum. Kalau anjing itu menjilat bejana kalian, maka faghsil husaban, maka cucilah 7 kali. Ulahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Jadi kalau yang selain yang mutawassithah, najis mutawassithah enggak perlu 7 kali, cukup yang penting bersih. Tapi najis mughalladhah, yaitu yang kena anjing atau kena babi, maka 7 kali. Salah satunya dengan tanah atau bisa diganti dengan sabun tadi. Kemudian wayak fi ardin tanajjasat bima'in ghuslatun tadhhabu bin najasati. Sudah cukup untuk lantai atau tanah yang terkena najis. Ardin di sini maksudnya wajhul ardi, ya. Permukaan tanah. Permukaan bumi ini bisa berupa tanah atau lantai keramik atau yang lainnya, intinya yang kita injak, wajhul ardi. Nah, kalau ada yang seperti itu, kok kena najis, misalnya ketumpahan atau terkena air kencing anjing misalnya. Ya, ini najis, air kencing anjing najis. Maka cara membersihkan tanah atau membersihkan lantai yang terkena itu, cukup ghuslatun tadhhabu bin najasati. Cukup dengan 1 kali bilasan yang menghilangkan najasah, ya. Maksudnya tadhhabu bi aini najasah, menghilangkan inti dari najisnya. Ya, jadi kalau lantai atau tanah kena najis tidak perlu sampai hilang betul-betul hilang. Ya. Tidak perlu sampai hilang betul-betul hilang, tapi cukup sampai hilang ainun najasah, inti dari najisnya. Makanya kata beliau di sini ghuslatun, cukup 1 kali bilasan saja. Ini sebagaimana hadis tentang ada orang Arab Badui yang dia kencing di Masjid Nabawi, ya. Dan ketika itu akan diingkari oleh sebagian sahabat, namun Nabi katakan jangan, biarkan, ya, sampai dia selesai memenuhi hajatnya. Kemudian setelah orang ini selesai kencing di masjid, yang mana ini tentunya terlarang asalnya, ya, Nabi nasihati bahwasanya masjid ini adalah tempat untuk zikir dan sholat. Enggak boleh kencing di dalam masjid. Kemudian Nabi perintahkan para sahabat untuk menyiramkan air kepada tempat dia kencing dengan satu kali siraman. Ya. Tidak disuruh untuk digosok, ya, pakai sabun, tidak. Cukup hanya dihilangkan dengan satu kali siraman. Ini menunjukkan bahwasanya kalau najis itu ada di lantai, di tanah atau semisalnya, cukup sampai hilang ainun najasah, inti dari najisnya. Tidak harus sampai 100% bersih. Dan ini juga menjadi jawaban bagi para orang tua, ya, yang punya anak kecil yang mungkin terkadang buang air kecil di rumah, di lantai, ya. Maka cukup dihilangkan ainnya saja sampai hilang inti dari najisnya, tidak harus sampai bersih. Wala tatharu bisyamsin wa rihin wala dalkin wala istihalatin. Dan najis tidak bisa hilang atau tidak bisa bersih dengan sekedar disinari matahari. Disinari matahari atau dengan sekedar ditiup angin. Atau dengan sekedar digosok. Atau dengan istihalah. Yang mana empat cara ini merupakan pendapat sebagian ulama. Ya. Bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau suatu najis kena matahari kemudian menguap, maka dia sudah dianggap suci. Atau kena angin sehingga dia sudah tidak terlihat lagi, maka dianggap suci. Atau digosok sampai dia tidak terlihat lagi, maka dianggap suci. Atau istihalah. Istihalah artinya taghayyuru mahiyatu syai'i taghayyuran la yuqbalu al-i'adah. Istihalah artinya berubahnya inti dari suatu benda, inti dari suatu zat dengan perubahan yang tidak mungkin kembali lagi. Taghayyuran la yaqbalu al-i'adata. Dengan perubahan yang tidak mungkin untuk kembali lagi. Artinya kalau air, batu es misalnya, batu es lama-lama berubah menjadi air, maka air bisa berubah menjadi batu es lagi. Ya. Kalau dari batu es padat, kemudian jadi cair, jadi air, apakah ini istihalah? Jawabannya bukan. Karena air bisa kembali menjadi batu es lagi. Ya. Atau misalnya batu yang keras, lama-lama berubah menjadi tanah, apakah ini disebut istihalah? Jawabannya bukan. Karena tanah bisa lagi berubah menjadi batu, dia bisa mengeras lagi. Ya, kalau kita kumpulkan, dia bisa menjadi keras lagi. Namun istihalah adalah berubahnya sesuatu yang permanen, ya. Dia tidak bisa berubah menjadi bentuk asalnya lagi. Ya, seperti misalnya air yang berubah menjadi uap. Ya, air yang berubah menjadi uap yang tidak ada penutupnya gitu ya. Dia tidak dijebak uapnya. Contohnya air yang kita taruh di bawah terik matahari tadi. Lama-lama dia menguap dan uapnya kan kemana-mana. Dia gak bisa menjadi air di situ lagi. Maka ini istihalah. Ya. Contoh kasusnya adalah kalau misalnya baju kita kena air liur anjing misalnya. Dan ini najis. Ya. Ketika kena air liur anjing kan basah. Kemudian mungkin tidak sempat langsung dibersihkan, kita pakai aktivitas sampai terus kena matahari, lama-lama kering. Nah, lama-lama kering itu bajunya. Sehingga tidak basah lagi. Maka pertanyaannya apakah baju kita itu dianggap suci ataukah belum? Nah, sebagian ulama yang mengatakan adanya istihalah mengatakan sudah suci. Karena air liur dari anjing yang ada di pakaian kita sudah menguap, berubah menjadi uap yang tidak kembali lagi menjadi air. Maka dianggap suci bagi ulama yang mengatakan adanya istihalah. Sedangkan ulama yang mengatakan tidak ada istihalah, maka mengatakan tetap enggak suci. Ya, selama itu belum dicuci, maka belum suci. Dan yang dipegang oleh pendapat madhab, pendapat resmi madhab Hambali adalah istihalah tidak mensucikan. Ya, tidak bisa mensucikan. kecuali satu keadaan, yaitu illa khamratun tanqalabu atau tanqalibu khallan binafsiha, kecuali khamr yang dia bisa berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Khamr itu najis, tapi ketika dia berubah menjadi cuka itu istihalah. Karena cuka nanti kalau sudah jadi cuka enggak bisa lagi menjadi khamr, enggak bisa balik lagi. Makanya istihalah. Nah, namun kalau untuk kasus ini satu-satunya, maka kalau sudah menjadi cuka dia menjadi suci, tidak lagi najis. Wallahu a'lam. Kemudian wala yathuru duhnun bighaslin. Dan tidak bisa suci duhnun, yaitu minyak, ya, bisa minyak goreng, ya, bisa minyak kelapa, minyak rambut, pokoknya minyak. Artinya minyak yang kejatuhan najis. Ya, misalnya minyak kejatuhan air kencing, minyak kejatuhan air kencing. Berarti di situ ada percampuran antara minyak dan air, yang mana kita tahu air dan minyak itu nggak bisa bersatu. Ya. Nah, namun pertanyaannya, apakah bisa dibersihkan minyak itu dan bisa diubah statusnya menjadi suci setelah dia kena najis? Ya, kata beliau, la yathuru dahnun atau duhnun bighaslin, tidak bisa. Jadi bisa minyak yang kena najis itu dicuci sehingga menjadi suci? Ya, tidak bisa. Jadi solusinya bagian minyak yang kena najis ya dibuang. Wala habbun tasharrabaha, dan juga habbun, habbun di sini artinya biji-bijian, yang tasharrabaha, haknya di sini kembali kepada najasatun, ya. Jadi tasharraba najasatun, seperti itu. Dan demikian juga biji-bijian yang kemasukan najis, tasharraba artinya masuknya itu lewat celah-celah. Ya, kalau ada biji-bijian, kita tahu ya, seperti biji gandum, ya, seperti jagung dan semisalnya, itu ada pori-porinya. Ya, kalau dia ketumpahan najis misalnya, misalnya ketumpahan tadi air kencing atau ketumpahan air liur anjing, maka dia akan masuk ke sela-selanya, ke pori-porinya. Makanya disebutnya tasharraba. Tasharraba, ya, kemasukan lewat celah-celah. Nah, jadi kata beliau, tidak bisa dibersihkan, tidak bisa disucikan. La yathuru, tidak bisa. Jadi ini masih ataf ke sebelumnya. La yathuru, enggak bisa. Kita lihat cara lagi nomor 4. Al-habbu bi fathil ha. Al-habbu dengan ha-nya di fathah. Adalah ismu jinsin lil hintati wa ghairiha. Adalah isim jenis untuk hintah, gandum, wa ghairiha, dan jenis biji-bijian yang lain. Mimma yakunu fi sumbuli wal akmami. Yaitu yang letaknya ada di dalam sunbul, tangkai, wal akmam, dan kelopak mayang. Jadi biasanya biji-bijian, tumbuhan yang jenisnya biji-bijian itu nanti ada tangkainya, ya, kemudian di atas tangkai itu ada kelopak, ya, kemudian di dalam kelopak baru ada bijinya, ya. Biasanya seperti itu biasanya. Namun intinya biji-bijian. Wajamuhu hububun, dan bentuk jamaknya, bentuk majmuknya adalah hubub. Wayuhtamalu ayyakuna bidhammil ha'i, dan ada kemungkinan yang lain, yaitu dengan mengkasrah hak atau mendommah hak. Jadi membacanya al-hubbu. Membacanya al-hubbu. Al-hubbu wahiya al-jarratu ad-dakhmatu, yaitu botol yang besar. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Wala habbun tasharrabaha atau wala hubbun tasharrabaha. Walakin al-awwalu adhara, namun kemungkinan yang pertama lebih kuat. Ya, Bahwasanya di atas itu Al-Buhuti sedang membahas tentang biji-bijian, bukan membahas tentang botol ya. Jadi kalau kemungkinan yang kedua yaitu botol, berarti kalau botol itu kemasukan air najis, misal tadi air liur anjing atau air kencing, maka tidak bisa dibersihkan. Ini kalau kemungkinan yang kedua. Tapi kata muhakkik di sini, yang dimaksud adalah kemungkinan yang pertama, yaitu biji-bijian. Berarti botol masih bisa dibersihkan ya. Kalau botol itu kemasukan air liur anjing misalnya, atau kemasukan air liur babi, maka masih bisa dibersihkan ya, dengan cara tadi dicuci sampai angkat, sampai bersih. Wa yu'ayyiduhu qawlu sahibil furu'i. Dan ini dikuatkan juga oleh pendapatnya penulis kitab Al-Furu'. Itu beliau mengatakan walayat huru batinu batinu habbin nuqi'a fi najasatin. Dan tidak bisa bersih, tidak bisa disucikan bagian batin, bagian permukaan dari biji-bijian yang nuqi'a, yang terbasahi fi najasatin oleh najis. Bitakrari ghaslihi, dengan diulang-ulang pembersihannya. Wa tajfifihi, atau dengan dijemur. Kullamarratin, setiap kali dibersihkan. Jadi kata beliau, biji-bijian kalau sudah kena air najis, walaupun sudah dicuci, dijemur, dicuci lagi, dijemur, dicuci lagi, dijemur, itu tetap tidak bisa bersih. Ka'ajinin, dan ini seperti ajin, seperti minyak. Tadi sudah kita bahas masalah minyak. Atau ajin itu adonan ya. Seperti adonan, ini juga hukumnya sama, artinya tidak bisa bersih kalau sudah terkena air najis. Wa'anhu bala, misalnya di atas adonan itu ada yang kencing ya, maka tidak bisa dibersihkan. Wa mithluhu ina un tasharraba najasatun. Dan semisalnya adalah ina, bejana yang kemasukan najis. Ya. Nah, maka ini di sini beliau menyebutkan dua kemungkinan tadi ya. Dalam kitab Al-Furu' ini menyebutkan kemungkinan bacaan habbun yaitu biji-bijian, dan juga hubbun yaitu botol ya. Karena beliau katakan di sini umithluhu ina'un tasharaba najasatun, bejana yang kemasukan air najis. Ya, maka ala kulli hal, dua-duanya kalau kemasukan najis, ya kalau kemasukan najis, kalau memang botol itu sulit sekali untuk dipastikan bersihnya, ya maka tidak perlu digunakan lagi. Ya. Kalau botolnya begitu susah karena kompleks, banyak sekali lubangnya, dan sulit untuk masuk tangan ke dalamnya, dan sulit untuk yakin bersihnya, maka kalau sudah kena najis nggak perlu digunakan lagi. Demikian juga biji-bijian tadi kalau sudah kena najis maka dibuang. Namun botol kalau dia masih bisa dibersihkan, seperti masih bisa menggunakan sikat ya, dan botolnya tidak terlalu besar ya, masih bisa yakin bersihnya, maka masih bisa dibersihkan dan boleh dipakai lagi. Kemudian ausikinun sukiyatsha, kita kembali ke matan, ausikinun sukiyatsha. Demikian juga pisau yang kemasukan air najis. Ya, ini disebutkan di catatan kaki nomor 5. Qala Asy-Syaikh Abdullah Aba Butain rahimahullahu fi hasyiyatihi 'ala rawdil murbi'i. Syekh Abdullah Aba Butain rahimahullah dalam hasyiyah beliau terhadap ar-rawdul murbi'. Ya, sedikit faedah, hasyiyah itu berbeda dengan syarah. Ya, kalau syarah itu adalah penjelasan yang menyeluruh. Ya, kalau syarat terhadap sebuah matan, maka semua matannya itu dihadirkan, semua matannya itu ditampilkan dan dijelaskan kata per katanya. Adapun hasyiah tidak demikian. Hasyiah itu tidak semua matannya dihadirkan dan tidak semua matannya dijelaskan. Jadi dalam hasyiah itu hanya menjelaskan beberapa poin saja, beberapa bagian saja dari matan. Ya. Makanya disebut hasyiah. Hasyiah secara bahasa artinya catatan pinggir. Ya. Tentunya tidak semua bagian kita taruh catatan pinggir ya. Tentunya pada beberapa perkara yang kita perlukan saja. Nah, Syekh Abu Butain mengatakan, kaifiyatu suqi antu doa finnari. Cara asuqyu, asuqyu itu tadi memasukkan air ke dalam pisau. Gimana kok air kok bisa masuk ke dalam pisau? Maksudnya bagaimana ini? Nah, ini sebetulnya salah satu proses dalam pembuatan pisau dan juga pedang dan semisalnya ya. Saya jelaskan, asuqyu dalam pembuatan pisau adalah pisau itu diletakkan di atas api. Pertama, wa idza uhmiyat, ketika sudah panas, sudah memerah misalnya, ukhrijat, kemudian dikeluarkan, diambil dari tungku, dari api, kemudian fa ghumisat fi ma'i najasatin atau fi ma'i najasin, kemudian dicelupkan ke air najis. Ya, dicelupkan ke air maksudnya. Tapi kalau dalam kasus kita ini airnya najis misalnya. Jadi kita bayangkan saja misalnya ada gentong ya. Ada bejana, gentong. Airnya air biasa, air biasa, air suci. Ya. Kemudian qadarullah datang anjing ya, kemudian air liurnya masuk ke situ. Sehingga air ini berubah menjadi najis misalnya. Ya, kemudian si pandai besi ini yang membuat pisau, setelah mengeluarkan pisau dari tungku yang panas, dicelupkan ke air tersebut. Nah, inilah kasus yang kita bahas. Zakarahu Syekhuna Muhammad Fairuz wa Sulaiman bin Ali. Ini disebutkan oleh guru kami bernama Syekh Muhammad Fairuz dan Syekh Sulaiman bin Ali. Ya, ini penjelasan Syekh Abu Butain tentang apa itu as-saqyu ya, atau suqyatu sikin. Ya, suqyatu sikin itu kalau pisau dipanaskan kemudian dikeluarkan dari tungku kemudian dimasukkan ke air yang terdapat najisnya, nah, maka pisau tersebut sudah nggak bisa digunakan lagi ya, pisaunya sudah mengandung najis di dalamnya sehingga tidak bisa menjadi suci lagi, layat huru, tidak bisa menjadi suci. Kemudian wa yujzi'u fi bauli gulamin lam ya'kul ta'aman li syahwatin ghamaruhu atau ghamruhu bil ma'i. Sudah cukup untuk membersihkan air kencing anak laki-laki yang belum makan dengan syahwat. Artinya belum makan dengan penuh rasa ingin. Maka ghamruhu bil ma, sudah cukup dengan dipercikkan dengan air. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini tidak berlaku untuk anak wanita. Karena beliau katakan fi bauli ulamin, pada air kencing anak laki-laki. Sehingga anak wanita baik dia belum makan atau sudah makan, air kencingnya najis. Dan najisnya najis mutawassithah, harus dibersihkan sampai bersih. Ya, najisnya najis mutawassithah, dibersihkan sampai bersih. Tidak cukup dengan dipercikkan. Yang ada pengecualian adalah anak laki-laki yang belum makan. Ya, yang belum makan artinya dia belum makan dengan keinginan sendiri, belum kepingin. Adapun kalau makannya itu masih dipaksa ya, oleh ibunya, oleh orang tuanya, maka masih dikatakan belum makan. Ya. Atau bahkan lebih awal dari itu, lebih dini dari itu, yaitu anak yang masih nyusu, masih 100% nyusu. Nyusui, belum makan empasi sama sekali, Nah, maka air kencingnya cukup dipercikan. Cukup dipercikan dengan air. Ya, dipercikan itu dengan kita membasahi tangan kita, kemudian kita gerakan supaya air itu ada yang meloncat ke bagian yang basah, air kencing, sampai bagian air kencing ini mayoritasnya tertutupi oleh percikan air. Ya, jadi caranya demikian. Ya, tangan kita basahi, kemudian kita gerakan sampai air-air itu meloncat ke air kencingnya, sampai mayoritas dari pakaian bayi atau lantai atau apapun yang kena air kencing bayi itu tertutupi oleh percikan air. Mayoritasnya, tidak harus semuanya, tidak harus sampai basah kuyup. Dan ini juga dilakukan tidak harus menunggu kering. Ya, sebagaimana anggapan sebagian orang. Ya, sebagian orang menganggap tunggu kering dulu, ya, baru dipercikan. Ini tidak benar. Ya. Justru dipercikannya ketika masih ada airnya tadi, sampai dia mayoritasnya tertutupi oleh percikan air. Wa in khafiya maudu'un najasatin atau maudhi'un najasatin ghusila hatta yutayaqqana zawaluha. Kalau ini sudah bicara masalah yang lain ya. Kalau ada najis dan kita samar di mana letak najisnya, ya, maka benda yang kena najis tersebut dicuci sampai yakin hilang najisnya. Jadi kalau misalnya pakaian kita kena najis, tapi kita nggak tahu ini mana yang kenapa, yang mana pakaiannya kena najis, apakah di tangan, apakah di dada sini, atau di bawah, atau di mana, maka kita wajib untuk mencuci pakaian ini sampai yakin bersih. Ya, sampai yakin bersih. Dan ini berlaku untuk semua ya, tidak hanya najis dari air kencing anak kecil tadi. Berlaku untuk semua najis. Dan tadi najis dari air kencing anak laki-laki disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ya. Karena dia ringan, maka cara membersihkannya cukup dengan dipercikan saja. Nah, perlu kita tambahkan lagi di sini bahwasanya kita tidak perlu was-was ya, ketika tidak ada bukti suatu tempat itu kena najis. Ya. Seperti pernah ada pertanyaan kepada saya, "Ustaz, saya punya anak di rumah." Ya. Dan anak saya suka ngompol. Dan kadang-kadang ngompolnya saya enggak tahu di mana tempatnya. Ya, maka apakah seluruh rumah saya harus saya cuci? Apakah seluruh rumah saya harus saya guyur dengan air? Ya, maka jawabannya tidak harus, ya. Jadi yang disebutkan tadi in khafiya maudhi'un najasatin ghusila hatta yutayaqqana zawaluha. Ini kalau ada indikasi. Ya, kalau ada bukti bahwasanya tempat ini ada atau tempat ini kena najis. Atau baju ini kena najis, ada indikasi atau ada bukti. Kalau tidak ada bukti, sekedar was-was saja, maka enggak cukup. Ya, kaidah mengatakan al-yaqin la yazulu bisyakki. Sesuatu yang yakin enggak bisa digugurkan dengan keraguan. Kita yakin rumah kita bersih misalnya. Kemudian ada keraguan apakah anak saya pipis di situ. Maka keraguan ini enggak bisa menggugurkan yang yakin bahwasanya rumah kita bersih. Sehingga enggak perlu was-was, ya. Enggak perlu was-was, enggak perlu merasa rumah ini semuanya najis, ya, sampai ada seperti itu. Ya. Pernah kita tanyakan masalah ini kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, hafizahullah taala. Bahwasanya gimana dengan orang yang was-was dengan rumahnya? Ya, Syekh, ya. Dia merasa rumahnya najis semua karena dia punya anak kecil. Maka beliau katakan, zaman dahulu Masjid Nabawi itu enggak ada pintunya. Sehingga anjing-anjing di kota Madinah itu sering berlalu lalang. Ya, masuk ke Masjid Nabawi, keluar, masuk lagi, keluar. Tapi tidak ada Nabi atau para sahabat yang was-was, oh jangan-jangan ini di masjid ada air kencing anjing. Oh jangan-jangan sebelah sini ada air kencing anjing. Oh jangan-jangan di depan ada air kencing anjing. Tidak ada. Ya, tidak ada para sahabat Nabi atau para sahabat yang was-was. Jadi was-was tidak perlu diikuti. Ya, itu was-was itu dari syaitan. Ya. Allah Ta'ala katakan, waswisu fi sudurinnas. Setan itu senantiasa menimbulkan was-was dalam hati manusia. Sehingga kalau sekadar was-was jangan diikuti, kecuali kalau ada bukti, ada indikasi bahwasanya di sini ada najis. Wa yufa'an yasiri damin wa qayhin wa sadidin bithawbin. Dan ditoleransi, dimaafkan kalau ada sedikit darah atau sedikit qayh, muntah, ya. Dan juga sedikit sadid, nanah yang terkena baju. Au badanin, atau terkena badan. Min hayawan, min hayawanin tahirin. Dari hewan yang suci. Ya, kalau ada darah atau muntah atau nanah atau kena pakaian. Bi ada telepon. Bi ada Ya, lanjutkan. Kalau ada darah atau nanah atau muntah terkena pakaian atau terkena badan, kalau sedikit, sedikit, sangat sedikit, maka itu dimaafkan. Ya, artinya tidak dituntut untuk dibersihkan. Tapi andai kan kita bersihkan, maka itu lebih sempurna. Ya. Demikian juga, kalau itu berasal dari hewan yang suci, seperti kucing, ya, seperti kelinci, kalau ada muntah kucing, muntah kelinci, maka kalau sedikit maka itu dimaafkan. Wa an athari istimarin bimahallihi, dan juga bekas dari istijmar, ya, yang ada di tempatnya. Ya, ingat ya, pelajaran istijmar, istijmar itu cebok dengan selain air, ya. Jadi kalau kita misalnya, mohon maaf, kalau misalnya buang air besar, kemudian kita bersihkan dengan tisu, maka bisa jadi masih ada sisa kotoran, ya, yang ada di tempat keluarnya. Fi mahalli, di tempat keluarnya kotoran. Maka yang sedikit itu dimaafkan. Ya, tidak membuat sholat kita menjadi tidak sah atau wudhunya tidak sah, tidak. Yang sedikit itu dimaafkan. Ya, demikian juga tadi ya, darah yang nempel di baju yang sedikit sekali, atau bekas muntahan atau nanah yang sedikit sekali menempel di baju dan bajunya digunakan untuk sholat, maka sah-sah saja, ya, tidak membuat sholatnya batal. Dan di sini juga beliau menyampaikan bahwasanya darah, muntah dan nanah itu adalah najis, ya, secara tidak langsung beliau menyampaikan bahwasanya darah, muntah dan nanah adalah najis. Adapun darah, ini banyak nukilan ijma dari para ulama tentang najisnya darah. Dan darah yang najis adalah darah yang mafsuh, darah yang keluar. Ya. Mafsuh di sini sering terjemahkan memancar. Tapi mancar di sini maksudnya keluar, ya, mengalir. Tidak harus mancarnya muncrat gitu, tidak harus. Yang penting darah itu keluar dari tubuh kita mengalir, maka itu najis. Adapun darah yang di dalam tubuh itu enggak najis, ya. Dan ini banyak sekali ijma yang dinukil oleh para ulama tentang najisnya darah. Dan sebagian kecil ulama mengatakan darah tidak najis. Di antaranya Al-Imam Syaukani, ya, di antaranya Syekh Siddiq Hasan Khan dan juga Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala mengatakan darah tidak najis. Namun dalam rangka berhati-hati, ya, lebih bagus kalau kita kena darah itu dicuci. Adapun qayh, muntah dan juga nanah, maka di sana ada khilaf. Ya, ada khilaf tentang najisnya. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya kotoran manusia itu najis, ya, karena beliau katakan wa an athari istimarin bi mahallihi. Dan sisa dari kotoran, ya, sisa dari cebok itu kalau masih ada sisanya maka dimaafkan kalau sedikit. Berarti kalau banyak itu najis, enggak dimaafkan. Ya. Jadi kotoran manusia baik air kencing maupun feses itu najis, ya. Tidak boleh sengaja disentuh, ya, enggak boleh sengaja dipegang. Wa la yanjusu adamiyun wala mala nafsalahu sa'ilatun bimautin. Dan manusia tidak menajisi manusia yang lain. Artinya manusia, zatnya manusia itu sendiri tidak najis. Walaupun dia sedang haid, walaupun dia sedang junub, walaupun dia sedang nifas, walaupun dia sudah mati, maka dia tidak menjadi najis. Badan manusia tidak menjadi najis, ya. Kalau ada seseorang misalnya dia sedang junub, ya, kemudian ada orang lain yang tidak sedang junub, kemudian salaman, ya, maka yang tidak sedang junub ini enggak jadi najis, ya, enggak terkena najis. Atau misalnya ada mayit, ya, mayit dipegang oleh orang yang suci, disentuh gitu ya, maka yang nyentuh ini tidak terkena najis, tidak. Ya, Nabi mengatakan al-mu'minu la yanjus, seorang mu'min tidak menajisi muslim yang lain. Demikian juga tidak menjadi najis atau tidak merupakan najis semua binatang yang la nafsalahu sa'ilatun bimautin, yang tidak punya darah yang mengalir di dalam tubuhnya ketika dia mati. Ya, contohnya seperti belalang, ya, contohnya seperti seperti kupu-kupu, ya, dan semisalnya, ya, kebanyakan serangga yang dia tidak punya aliran darah dalam tubuhnya, maka kalau dia mati, itu tidak menjadi najis dan halal untuk dimakan, ya, halal untuk dimakan. Bagaimana dengan cicak? Cicak ada khilaf, apakah cicak itu termasuk la nafsa ma la nafsa lahu sa'ila atau tidak? Ya, sebagian ulama mengatakan cicak itu punya darah, sebagian mengatakan tidak punya darah, ya. Namun wallahu alam, kalau kita melihat ke pelajaran biologi, ya, saya sudah cek itu di beberapa buku biologi, bahwasanya cicak itu punya sistem aliran darah. Sehingga wallahu alam, cicak itu najis, ya, kalau dia mati bangkainya. Dan juga kotorannya juga najis. Kotoran cicak itu najis. Sehingga kalau kita melihat kotoran cicak di lantai, hendaknya kita bersihkan. Wa baulu ma yu'kalu lahmuhu wa rawthuhu wa maniyyuhu wa maniyyu adamiyyin wa irquhu wa riquhu tahirun. Adapun air kencing dari binatang yang dimakan dagingnya, ya, seperti sapi, kambing, ayam, ya. Demikian juga rawth, kotorannya, fesesnya. Demikian juga maninya. Demikian juga mani dari manusia. Demikian juga irquhu, air keringat dari manusia. Demikian juga riquhu, air liur dari manusia. Itu semua adalah tahirun, suci. Ya, jadi air kencing dan kotoran dari binatang yang dimakan dagingnya itu suci. Ya. Sehingga tadi di awal saya sudah jelaskan perbedaan najis dengan qadarah, dengan kotoran. Air kencing sapi, ya, secara syariat dia suci. Tapi apakah dia kotoran? Jawabannya iya, kotoran, ya. Tidak bersih gitu ya. Jadi kalau kita kena air kencing sapi, maka kita terkotori, artinya baju kita kotor. Tapi boleh gak dipakai untuk sholat? Ya boleh, sah gitu ya. Tapi kurang sempurna tentunya kalau kita sholat pakai pakaian yang terkena air kencing sapi. Tapi kalau masalah sahnya, sah. Jadi bedakan antara kotoran dengan najis. Najis itu harus ada dalilnya, ya. Tidak semua yang kotor itu najis. Contohnya ini, ya, air kencing sapi dan kotoran sapi, air kencing kambing, kotoran kambing, air kencing ayam dan kotoran ayam, ya. Kotoran ayam itu juga bukan termasuk najis, ya, walaupun dia kotor. Dan juga di sini perlu saya garis bawahi, air liur manusia. Air liur manusia itu suci. Ya, sehingga tidak benar anggapan sebagian pengurus masjid yang mengatakan terlarang tidur di masjid karena nanti akan menajisi lantai masjid, ya, kalau dia mengeluarkan air liur. Ya. Makanya enggak benar, ya, karena air liur manusia itu bukan najis, dia suci, ya. Namun tentunya kita tidak menyarankan orang supaya membuang air liur di masjid, ya, tetap dijaga kebersihan masjid. Namun kita bahas, yang kita bahasnya adalah najis atau tidaknya. Wakadha su'ru hirrin, demikian juga jilatan dari kucing. Ya, jilatan dari kucing itu juga suci, bukan najis. Wa madunahu khilqatan, dan semua binatang yang seperti yang di bawah kucing ukurannya. Ya. Contohnya seperti kelinci, ya. Kelinci itu seperti kucing, bahkan lebih kecil daripada kucing. Sehingga kalau ada orang yang dijilat kelinci atau pakaiannya dijilat kelinci, maka tidak ternajisi, ya. Hukumnya tahir, suci. Wasiba'ul bahaimi. Ya, ini membahas tentang daging dan air kencing. Ya. Daging dan air kencing dari siba', dari binatang yang buas. Wa tayri mimma fauqal hirri. Dan burung yang ukurannya lebih besar daripada kucing. Wal himaru al ahliyu. Dan juga keledai jinak, ya, himar ahliyah itu keledai yang dilatih, ya, yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang. Yang lawannya adalah keledai yang liar, ya, yang tidak digunakan untuk mengangkut barang. Wal bagalu minhu, dan juga bagal itu adalah hasil perkawinan antara keledai dengan kuda. Jadi bentuknya juga pertengahan. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Wa irquhu wa riquhu, dan keringatnya dan juga air liurnya. Wa kullu muskirin, dan semua yang memabukkan, ini semua najis. Jadi tadi daging hewan buas dan juga air kencingnya itu najis. Ya, artinya kalau dia sudah mati. Daging hewan buas kalau jadi bangkai, maka dia najis. Demikian juga air kencing hewan buas itu juga najis. Dan juga tair, daging burung kalau sudah mati, maka itu najis. Dan air kencingnya juga najis, dengan syarat tair ini lebih besar daripada kucing. Seperti burung elang, ya. Seperti burung kondor yang besar-besar. Atau burung yang kecil, ya, seperti burung pipit, burung merpati, maka tidak najis dan halal. Wal himarul ahli, dan keledai jinak itu dagingnya haram untuk dimakan, dan dia najis kalau sudah mati, dan air kencingnya juga najis. Kemudian wal bagal minhu, dan juga bagal dagingnya itu haram dan juga najis kalau sudah mati, dan air kencingnya juga najis. Dan semua binatang di atas, air liurnya dan air keringatnya najis. Dan semua yang memabukkan, baik itu khamar atau baik itu bir, vodka, kemudian ya mungkin minuman keras lokal seperti OT itu, ya, atau semisalnya, itu semua selain memabukkan haram untuk diminum, dia juga najis. Ya, najis kalau kita terkena, kita harus bersihkan. Ya. Dan sedikit tambahan tadi, penulis mengatakan wa kadza su'ru hirrin. Ya, demikian juga jilatan kucing tadi, itu termasuk tahir. Dan ini menunjukkan bahwasanya air kencingnya kucing itu najis juga. Ya, jadi yang suci dari kucing itu jilatannya dan juga kulitnya, ya. Kulitnya, bulunya, jilatannya, kemudian sentuhan kakinya itu suci, tidak najis. Tapi kalau dia kencing atau dia buang kotoran, buang feses, maka itu najis tetap. Ya, air kencing kucing dan kotoran kucing itu najis. Demikian juga binatang-binatang yang seukuran dengan kucing tadi seperti kelinci, maka air kencingnya najis dan juga kotoran juga najis. Ya, wallahu a'lam, ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa